Tuhan Yesus sudah pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Itu pernah kita bahas di Injil Matius, ada dicatat. Tuhan Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Kapernaum ini adalah kota yang lebih dekat ke pantai, ke arah Danau Galilea. Nah, kota kecil, ya, di mana dinubuatkan bahwa di jalan menuju ke laut inilah, dari situ. Ini adalah kota yang diberkati Tuhan. Kota yang di mana Tuhan melakukan banyak mujizat di situ. Tetapi orang-orang di situ banyak tidak menanggapi apa yang seharusnya sudah nyata bagi mereka. Yaitu bahwa Mesias sudah datang, Juru Selamat ada di tengah-tengah mereka. Putra Daud yang akan memerintah Israel untuk selama-lamanya ada di tengah-tengah mereka. Namun sebagian mereka menyadari bahwa ada orang hebat di tengah-tengah mereka. Mereka hanya terpukau oleh mujizat. Mereka tidak memahami secara doktrinal. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah permasalahan bukan hanya orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, tapi juga pada zaman sekarang ini. Di antara orang-orang Kristen, banyak orang tidak memahami kebenaran secara doktrinal. Mereka hanya semangat saja mengejar-ngejar Yesus. Oleh karena ada sesuatu yang ajaib yang muncul dari situ. Oleh karena ada sesuatu yang menarik perhatian. Namun sesungguhnya yang bijak dan yang tepat adalah yaitu menyelami kebenaran secara doktrinal. Nah, orang-orang pada datang di situ ramai sekali. Rumahnya sampai tidak muat tentu. Bahkan katanya tidak ada tempat lagi, di pintu sekalipun tidak ada. Ya. Sehingga orang tidak mungkin bisa masuk lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ada orang yang lumpuh yang sedang digotong oleh 4 orang temannya. Dan mereka mau masuk dan tidak bisa. Tetapi mereka ya tidak habis akal rupanya. Dan akhirnya mereka membuka atap. Rupanya mereka naik ke atas. Nah, mungkin orang sekarang jangan membayangkan bahwa rumah mereka di sana seperti rumah kita di sini, pakai genteng atau apa. Atap mereka rata-rata datar kalau di sana. Ya. Mungkin ada lubang yang di atas, ya, atau bisa dibuka begitu. Sehingga mereka naik ke atas atap, dan mereka mulai membuka di situ, dan menurunkan orang lumpuh itu, lengkap dengan tilam-tilamnya pasti. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maksudnya itu mereka begitu yakin bahwa dia sanggup menyembuhkan, berarti mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Iman yang diharapkan oleh Tuhan dari orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang bertemu dengan dia, adalah bukan percaya bahwa dia itu tukang buat mujizat, bukan. Iman yang diharapkan Tuhan Yesus adalah mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Jadi, semua mujizat itu dilakukannya adalah untuk menghantar pemahaman mereka bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Jadi, kalau seseorang hanya mengejar-ngejarnya karena ingin melihat mujizat, dan karena ingin merasakan mujizat, ingin menjadi saksi mata tentang mujizat dan lain sebagainya, dan orang itu tidak memahami bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah domba Allah yang dikorbankan sejak Adam dan Hawa, dan terus menerus setiap hari Paskah juga mereka korbankan, kalau mereka tidak mengerti kebenaran ini, mereka tetap akan mati di dalam dosa mereka. Mereka tetap akan turun ke neraka. Walaupun mereka sudah menikmati mujizat, walaupun mereka sudah menyaksikan hal-hal yang hebat-hebat itu. Yang Tuhan inginkan dari manusia yang hidup pada generasi di mana dia hadir di bumi ini adalah menyadari bahwa dia adalah Mesias. Dialah yang dijanjikan sejak Adam dan Hawa akan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan dia adalah yang dijanjikan kepada Abraham. Dialah yang dijanjikan kepada Musa. Dialah yang dijanjikan kepada Daud. Dialah yang dijanjikan kepada mereka semua yang hidup pada zaman perjanjian lama. dan dia adalah sang juru selamat itu. Nah, iman inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kelihatannya sebagiannya faham dan sebagiannya tidak. Dan ketika orang ini menurunkan orang sakit mereka, orang lumpuh, mungkin teman mereka atau family mereka, dan Tuhan melihat iman mereka yang begitu besar, dan Tuhan berkata, ya, ketika Yesus melihat katanya iman mereka, berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, katanya sejumlah ahli Taurat di situ langsung berpikir di dalam hati, waduh, ini orang ini menghujat Allah. Ya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Memang, tidak ada satu orang pun boleh mengampuni dosa orang lain terhadap orang lain, jikalau bukan Allah. Jikalau seseorang berbuat jahat kepada kita, dia boleh datang minta ampun kepada kita, dan kita mengampuninya. Mengampuninya atas kejahatan yang satu ini yang dia buat terhadap kita. Tetapi jikalau ada teman kita, dia berbuat jahat kepada teman kita yang lain lagi, kemudian kita berkata, tenanglah kamu, dosamu sudah diampuni. Nah, itu tidak benar. Karena itu hanya boleh dilakukan oleh Allah. Untuk mengampuni dosa manusia atas manusia yang lain, itu hanyalah wewenang Allah. Oleh sebab itulah ahli Taurat itu marah. Dan mereka berkata bahwa, wow, dia menghujat Allah. Artinya apa? Dia menempatkan dirinya pada posisi Allah. Dia mengampuni dosa orang lain. Atas dosa orang lain lagi gitu. Tetapi Yesus segera mengetahui ya, apa yang dipikirkan di dalam hati mereka. Dan dia bertanya, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Ya. Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, kelihatannya sama gampangnya. Jadi, tidak ada masalah sebenarnya. Tuhan Yesus bisa berkata kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulang. Gitu. Dan juga berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sama, ya. Tidak ada masalah mana yang lebih sulit. Dan ahli Taurat itu pun tahu sebenarnya sama. Tidak ada persoalan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, katanya, tetapi supaya kamu tahu. Ya, perhatikan kata ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Tuhan Yesus sengaja. Ya. Sengaja mengampuni dosa orang itu supaya semua orang di situ tahu dan supaya si lumpuh itu pun tahu dan teman-temannya atau familinya yang menurunkan dia ke dalam ruangan ini, semua orang yang hadir tahu bahwa dia adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia yang pertama disebut di dalam kitab Daniel pasal 7. Jadi anak manusia yang akan datang. Mengapa disebut anak manusia? Karena ya, juru selamat harus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menjadi manusia. Oleh sebab itu dia lebih sering memakai sebutan ini, yaitu anak manusia. Karena dia sedang datang bukan berposisi sebagai sang pencipta langit dan bumi, tetapi sekarang dia sedang mau memposisikan dirinya sebagai anak manusia yang akan memikul dosa semua manusia. Dan dia berkata bahwa anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul sekali, dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dan pengampunan dosa ada di dalam tangannya. Atas siapa? Atas orang-orang yang percaya kepada dia bahwa dia adalah juru selamat. Kok percaya kepada Yesus Kristus kita akan mendapatkan pengampunan dosa itu bagaimana? Ya, kita manusia berdosa. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Ini sekali lagi adalah central point dari kekristenan. Ini adalah inti dari pengajaran kekristenan. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun, dengan amal, ibadah, dengan segala usaha manusia, tidak bisa. Dosa hanya diselesaikan melalui penghukuman atas dosa itu. Dan Yesus Kristus sekarang datang sebagai anak manusia yang siap menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyesali dosanya, barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya, dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dia adalah anak Daud yang dijanjikan, yang akan menanggung dosa seisi dunia di atas kayu salib. Maka dosanya akan dihitung selesai. Jadi itulah sebabnya dia memiliki kuasa pengampunan dosa. Dan hanya di dalam dirinya ada kuasa pengampunan dosa. Katanya kepadamu, ku katakan. Ya. Kemudian kepada orang lumpuh itu dia berkata, kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ya, orang lumpuh itu pasti segera bangun dan kemudian mengangkat tempat tidurnya dan pulang ya ke rumahnya. Oh, luar biasa sekali saudara. Dan sehingga semua orang terheran-heran, yang begini belum pernah kita lihat katanya. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, mujizat tidak menyelamatkan siapapun. Dan banyak kali orang yang datang karena mujizat tidak mengerti kebenaran. Dan mereka akan binasa di dalam dosa mereka juga. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian katanya sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Ya. Lalu ia mengajar mereka. Dia mengajar. Apakah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus? Dia mengajarkan kitab perjanjian lama. Ibadah simbolik di kitab perjanjian lama mungkin. Ya. Bahwa semua ibadah simbolik itu semuanya dibuat, diperintahkan untuk menghantar manusia memahami bahwa dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah. Bahwa dosa hanya dapat diselesaikan jika dosa itu dijatuhi hukuman. Itulah sebabnya Allah menjanjikan juru selamat. Itulah sebabnya juru selamat harus datang dan juru selamat menanggung dosa seisi dunia di atas kayu salib. Seperti domba di perjanjian lama dihukumkan, dimatikan di atas mesbah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian ia berjalan lewat katanya di kampung di situ, di kota tepi danau itu, dan melewati rumah cukai di situ katanya. Ia melihat Lewi, si Matius, yang menulis Injil Matius itu. Nah, dia adalah orang Lewi. Anda bisa bayangkan, orang Lewi jadi pemungut cukai. Ya loh. Wah, ini adalah menunjukkan penurunan iman atau sikap positif orang Yahudi terhadap firman Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada seorang gembala sidang, ya, seorang gembala sidang harus ya bekerja menjadi agen asuransi kah, ya, atau menjadi pedagang apakah begitu. Seharusnya orang Kristen jadi malu. Ya. Orang Kristen jadi malu. Itu hanya ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, ya, memang ya, jemaatnya terlalu sedikit. Ya, karena tidak ada orang yang mau percaya kepada Tuhan di akhir zaman ini. Orangnya terlalu sedikit yang mau percaya kepada Tuhan. Atau yang kedua, ya, ini orang sebenarnya ya dia tidak cukup, dia tidak merasa cukup dengan berkat Tuhan yang dia terima sehingga ingin tambah dan ingin tambah lagi. Tetapi sebenarnya jikalau hal demikian terjadi, itu adalah hal yang buruk bagi kekristenan. Lewi seharusnya bekerja di bait Allah, dia bukan menjadi pemungut cukai. Ini sebuah kesalahan. Dan Tuhan melihat ya, Lewi ini, satu ini, dia bukan mau menjadi pemungut cukai, sebenarnya dia ingin melayani Allah. Tetapi karena sistemnya tidak benar, karena ada hal-hal yang tidak benar, karena ada imam-imam, ada mereka yang sudah sistemnya mungkin dikacaukan atau nepotisme atau segala macam hal yang lain, sehingga Lewi yang satu ini tersingkirkan, termarginalisasikan, menjadi pemungut cukai dia untuk menyambung hidupnya. Tetapi hatinya sangat ingin melayani Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus memanggilnya. Dan Tuhan memanggilnya berkata, ikutlah aku begitu pendek. Dan Matius ini, Lewi ini, tidak berpikir 2-3 kali. Dan katanya dia langsung mengikut Tuhan Yesus. Dia tinggalkan meja cukainya. Dan kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terlihat di sini, di bagian lain dicatat, sebenarnya Matius Lewi ini membuat perpisahan dengan teman-temannya, semuanya pemungut cukai, dan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir makan bersama-sama. Dan jelas sekali yang hadir di situ itu adalah pemungut-pemungut cukai, teman-teman Matius semuanya. Dan akhirnya ya terjadilah ya ini apa penilaian lagi orang Farisi yang ahli Taurat yang dari golongan Farisi yang berkata, "Loh, mengapa ia makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa? Loh, mereka bikin perpisahan untuk si Matius dan Matius dan teman-temannya." Ya kalau sekarang itu kita lihat ada yang rambutnya gondrong, mungkin yang penuh tato atau apa begitu ya. Nah, kalau ada salah satu mereka bertobat dan kemudian undang kita untuk pergi makan perpisahan, sekarang dia sudah mau jadi hamba Tuhan. Nah, kita hadir enggak? Ya hadirlah ya toh. Nah, Tuhan Yesus di situ dia hadir. Dan saudara pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus perlu berkata bahwa, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kita perlu ada di tengah-tengah orang berdosa. Kita perlu di tengah-tengah kegelapan dunia. Tapi kita jangan berdosa. Ya, kita tengah-tengah di kegelapan dunia, tapi kita tetap masih anak terang. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan cara demikianlah kita menerangi mereka. Dengan cara demikianlah, dengan tutur kata kita yang baik demikianlah. Jangan mau di tengah-tengah orang berdosa lalu kita bersikap berdosa. Oh, jangan. Kita tetap pada prinsipnya. Kita boleh di tengah-tengah orang yang bertato, tetapi kita tidak usah tato. Ya. Kita boleh di tengah-tengah orang yang rambutnya gondrong, kita tidak usah gondrong. Gitu. Kita boleh di tengah-tengah orang perokok mungkin, tapi kita jangan merokok. Ya. Dan kehadiran kita di sana adalah untuk menerangi mereka. Untuk membuat mereka mengerti akan kasih karunia Allah. Itu yang indah. Jadi, jangan jadi bunglon. Jangan di tengah-tengah perokok, akhirnya kita nikmati merokok. Bukan, jangan demikian. Kita boleh di tengah-tengah orang yang berpakaian yang gak senonoh, tapi kita tetap berpakaian dengan sopan. Nah, itu yang benar ya. Itu yang benar. Kita di tengah-tengah orang yang mungkin ya suka mencemooh, kita tetap harus mempertahankan ya, diri untuk berkata benar, ya di atas ya, di atas ya, dan tidak mencemooh, ikut-ikutan mencemooh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak sanggup untuk bertahan demikian, maka jangan engkau berjalan di jalan orang fasik. Jangan berdiri di tempat orang berdosa, dan jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda tidak dapat bertahan, kalau Anda kira-kira akan menjadi bunglon, lebih baik Anda singkir dari tempat itu. Jangan sampai Anda sendiri yang terhanyut. Ada banyak orang sakit memerlukan dokter. Tapi kalau Anda tidak sanggup mengobati, jangan di situ. Nanti kamu jadi sakit lagi. Nanti kamu kena penyakit menularnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan ini. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan teruskan pembahasan kita, yaitu Injil Markus pasal yang kedua. Mungkin ada pendengar yang baru masuk bergabung di Injil Markus pasal 2. Dan sekarang kita sampai di ayat 18. Mari kita akan membacanya dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-28. Dari ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Silakan Pak Alkitombuku membantu kita untuk membacanya. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya kekurangan dan kelaparan? Sebagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah perikop Alkitab yang sangat menarik. Dan saya kira Anda tidak akan mengerti ini sebelum memahami apa yang dimaksud dengan anggur yang baru dan anggur yang lama. Dan kirbat yang baru dan kirbat yang lama. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, tidak ada orang yang menambalkan ya, kain baru kepada kain yang lama. Sebab kain yang tua sudah susut, kain yang baru belum, nanti akan tidak seimbang. Dan kemudian kain yang baru itu akan mencabik kain yang lama itu. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perlu difahami demikian. Bahwa pada zaman di mana sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, sampai Yohanes Pembaptis muncul, ini adalah zaman disebut zaman ibadah simbolik, zaman Taurat dan Nabi. Ya. Jadi ini adalah sebuah zaman di mana Allah mau manusia ya, memahami kebenaran yang dijanjikan, yaitu bahwa manusia punya dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Dan Allah janji akan segera kirim juru selamat kepada manusia. Dan sambil menunggu sang juru selamat itu tiba, mereka bisa masuk surga. Jadi mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah hari ini kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi mereka, Adam dan Hawa, Abraham, Musa, semuanya, mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, sebagai tanda untuk mengingatkan mereka akan janji itu, Allah suruh mereka ambil domba, kemudian domba ditaruh di atas mesbah sambil mengaku diri berdosa dan salah, domba itu disembelih, domba itu jadi korban. Jadi, domba korban itu adalah sebuah simbolik, ibadah simbolik yang mengingatkan manusia pada janji Allah bahwa dia akan datang, bahwa dia akan mengirim juru selamat kepada manusia yang akan menanggung dosa manusia. Nah, ini masa ibadah simbolik. Segala-galanya dipakai simbol, ya. Seperti orang berdosa, ya, dosa disimbolkan dengan sesuatu yang kotor. Babi dipakai dan binatang lain yang berkuku belah dan tidak memamah biak. Itu dijadikan simbol untuk menggambarkan najis atau kotor. Sekaligus sebenarnya Tuhan memproteksi manusia agar tidak memakan daging binatang yang demikian karena apa sifat binatang itu yang kotor sehingga banyak cacing di dalamnya, karena pada zaman itu memasak juga tidak sedemikian rupa seperti zaman sekarang ini. Oleh sebab itu sekaligus mau memprotek manusia dari sakit penyakit, dan itu dijadikan sebuah simbol najis gitu. Tidak boleh makan makanan tertentu ya. Dan simbol terkutuk, Allah pakai penyakit kusta sebagai simbol kutuk supaya orang jangan dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta, sekaligus juga untuk memprotek manusia supaya manusia jangan ketularan kusta sehingga semua orang nanti jadi sakit kusta, nanti akan repot sekali. Dan ini semuanya ibadah simbolik ini, rangkaian ibadah simbolik ini adalah untuk mengingatkan manusia terus akan janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dan mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah maka ya, termasuk semuanya yaitu hari Sabat, Tuhan menetapkan satu hari dan Tuhan menjadikan hari di mana satu minggu itu 7 hari, ya. Satu minggu itu 7 hari. Nah sebenarnya bisa saja satu minggu itu 6 hari. 6 hari artinya Tuhan menciptakan langit dan bumi alam semesta 6 hari. Jadi satu minggu itu 6 hari. Mengapa 7? Tuhan sengaja tetapkan 7 hari. Satu hari untuk istirahat. Nah ini juga untuk demi kebaikan manusia. Sekaligus hari itu dipakai sebagai simbol untuk menghormati Allah. Jadi barang siapa yang menghormati Allah, maka dia harus menghormati hari yang ketujuh ini, beristirahat total sebagai tanda hormat kepada Allah. Supaya manusia juga bisa sehat, jadi bekerja siang hari, ya matahari terbit sampai matahari terbenam, Anda harus bekerja, membanting tulang, dan kemudian satu hari istirahat. Sekali lagi, ibadah simbolik ini untuk mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat sekaligus untuk kebaikan manusia dan dijadikan sesuatu untuk menghormati Allah. Menghormati Allah. Jadi hari Sabat dipakai untuk menghormati Allah. Demikian juga ditetapkan nama Allah. Namanya katanya, aku adalah aku namanya, atau Yehovah. Nah itu dipakai untuk menghormati Allah. Barang siapa yang menghormati Allah, itu jangan menyebut namanya sembarangan. Ya betul, sekarang pun kalau kita menghormati seseorang, kita tidak menyebut namanya sembarangan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah hormat yang di dalam hati, bukan yang di mulut. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan sehubungan dengan puasa juga, akhirnya dibangunlah segala macam model ibadah, ritual, ya, ibadah ritual di Bait Allah. Dan kemudian puasa, ya. Puasa dijadikan ibadah di mana jikalau orang sungguh serius, kalau engkau menghormati Allah, maka engkau harus menghormati, mengasihinya lebih dari makanan. Maka tahan, jangan makan. Begitu, itu berpuasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapankah ibadah simbolik ini berakhir? Nah, coba pendengar tolong buka sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 berbunyi demi ayat 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 16 berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya, coba. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes katanya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13. Injil Matius pasal 11 ayat 13. Ya, berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi, sejak Yohanes tampil sebenarnya, maka ibadah simbolik ini berhenti. Mengapa? Karena Yohanes tampil, dia menunjuk kepada Yesus. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, Yohanes tampil menunjuk kepada Yesus Kristus, maka yang disimbolkan itu sekarang tiba, ya. Yang disimbolkan itu sekarang tiba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka semua simbolnya tidak diperlukan lagi. Begitulah. Jadi kalau misalnya saya menaruh foto saya di sebuah tempat. Saya bilang, barang siapa yang mau menghormati saya, hormatlah foto ini. Karena foto ini adalah simbol kehadiran saya di sini. Jadi mereka, saya tidak ada di situ, mereka datang tiap pagi jam 8. Mereka siap, mereka hormat pada foto saya. Nah, satu hari saya datang. Apakah mereka masih perlu siap di foto itu? Tidak usah, di situ sudah ada saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Yesus Kristus datang. Dan dialah inti dari semua ibadah simbolik perjanjian lama. Dan sekarang kalau mau menghormati Allah, hormatilah dia yang di depan mata kamu itu. Maksudnya itu demikian. Dan oleh sebab itulah semua ibadah simbolik perjanjian lama dihentikan. Dan kita masuk ke masa ibadah hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengar baik-baik. Akhirnya manusia harus tinggalkan ibadah simbolik dan masuk ke zaman ibadah hakikat. Di mana di dalam Injil Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Dan dia berkata kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi kita tidak lagi menyembah secara jasmani, kita tidak lagi menyembah secara ritual, tapi sekarang kita masuk ke zaman menyembah dengan hati kita. Kita menyembah secara rohani, bukan lagi menyembah secara jasmani. Jadi kita masuk ke dalam zaman di mana kita menghormati Allah dengan hati kita, bukan menghormati hanya di mulut kita saja. Jadi kita bukan menyembah dengan badan kita, kita menyembah dengan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini kita beribadah secara hati. Dan oleh sebab itulah yang ditekankan itu adalah kesucian hati, bukan lagi kesucian badan. Itulah sebabnya Tuhan tidak melarang kita memakan apa saja boleh dimakan asal berguna. Kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, asal yang berguna. Boleh makan batu enggak? Ya makan saja, cuma nanti gak bisa keluar ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, batu tidak ada guna ya. Rasul Paulus bilang makanlah yang berguna ya, toh. Mengapa? Tuhan Yesus berkata tidak ada lagi yang menajiskan manusia yang masuk dari mulut. Yang akan menajiskan orang itu yang keluar dari mulut. Nah, kata-kata itu yang akan menajiskan orang, menajiskan hati maksudnya ya. Jadi yang dihitung bukan lagi kesucian badan, tetapi yang dihitung adalah kesucian hati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kita sampai kepada masalah berpuasa ini. Di sini lihat ada orang-orang Farisi, mereka mengkritik Tuhan Yesus. Loh, kami orang Farisi berpuasa ini, katanya. Kami ada ketentuan kapan puasanya. Ini murid kamu ini makan melulu, nggak puasa, katanya. Bagaimana ini? Tuhan Yesus bilang, ya. Sebenarnya ini zaman baru. Ya. Sebenarnya sekarang ini, kalau kita serius, kita boleh puasa. Tetapi puasa bukan lagi ibadah. Sekarang tidak ada lagi yang namanya kita melakukan ibadah. Sekarang kita menyembah Allah tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak lagi dibatasi oleh cara, dan tidak lagi dibatasi oleh waktu. Setiap saat kita menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dengan hati kita, bukan dengan badan kita. Kalau kita menyembah Tuhan dengan badan kita, maka itu pasti akan di saat posisi badan kita tertentu saja kita menyembah, terus di saat posisi badan kita berbeda, kita tidak menyembah lagi. Nah, tetapi karena kita menyembah dengan hati, maka kita menyembah Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mensinyalir ada banyak gereja di muka bumi ini yang masih terlibat dalam ibadah simbolik. Mereka penuh dengan ibadah simbolik di dalamnya itu. Padahal sekarang kita sudah masuk ke zaman ibadah hakikat. Kita menyembah dengan hati, kita bukan menyembah dengan badan lagi. Ada banyak gereja yang melestarikan ibadah simbolik. Di zaman kita ibadah hakikat ini, keimamatan Harun diberhentikan. Dan sekarang kita menjabat sebagai imam. Tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Ya, tiap-tiap orang percaya sekali lagi adalah imam atas dirinya sendiri. Imamat yang rajani. Dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Oleh sebab itu seharusnya di gereja tidak ada yang berperan sebagai imam. Ada gereja yang dulu saya pernah khotbah di sana. Saya disuruh diminta katanya, Pak Suhinto, Dr. Liao, ini di acara kita nomor 5, you tolong maju mewakili jemaat mengaku dosa, doa pengakuan dosa, kemudian nyanyi satu lagu, kemudian acara berikut lagi, you maju ke depan, kemudian mengumumkan dosa telah diampuni. Betapa konyolnya. Jadi saya disuruh bertindak sebagai imam di situ, yaitu mengaku dosa, mewakili jemaat, kemudian nyanyi satu lagu, kemudian mewakili Allah untuk mengumumkan dosa diampuni. Ini kan konyol namanya ya. Kita di zaman ibadah, hakikat tidak ada lagi orang yang disebut imam. Tidak ada lagi orang yang berposisi sebagai imam. Tidak ada lagi orang yang mengangkat tangan berdoa berkata, terimalah berkat dari Tuhan. Itu adalah praktek keimamatan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh berpuasa enggak? Oh boleh, cuman itu bukan lagi ibadah. Itu bukan ibadah. Kalau ada sesuatu yang serius, yang lebih serius dari makan yang Anda hadapi, dan Anda berdoa sampai Anda tidak makan, nah itu puasa yang sejati. Itu puasa yang sejati. Jadi bukan misalnya hari Minggu mau khotbah, ada pendeta yang demikian, hari Minggu mau khotbah, hari Sabtu puasa satu hari. Supaya apa? Supaya besok makan dengan penuh kuasa. Itu mistik. Ya, itu mistik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh, kita perlu hati-hati ya. Sekarang ini zamannya kita beribadah secara hakikat. Ada gereja juga berkata begini, mari katanya kita angkat tangan kita, kita menyembah Tuhan. Saya bilang itu sebuah kesalahan. Angkat tangan, turun tangan itu tidak ada masalah. Ya, tetapi persoalannya adalah demikian. Jangan membentuk konsep jemaat. Ya, bahwa kalau tangan diangkat menyembah Tuhan, kalau tangan turun tidak menyembah Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, maka telah membentuk satu konsep, kita menyembah Tuhan dengan tangan kita, bukan dengan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini zaman kita beribadah secara hakikat. Oleh sebab itu tidak terikat pada waktu. Kapan saja kita mau beribadah, silakan. Ya, carilah waktu yang di mana semua anggota kita bisa, di mana saja tempatnya, tidak ada masalah. Jadi bagi orang Kristen tidak ada yang namanya bait Allah lagi. Tidak ada tempat yang kudus. Tidak ada yang namanya tanah kudus, tanah suci, hari suci. Tidak ada. Ya, tidak ada waktu khusus. Tidak ada hari khusus. Tidak ada tempat khusus. Tidak ada cara khusus. Karena kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan mengajar kepada orang-orang pada zaman itu. Bahwa ini adalah apa? Ini adalah kain baru. Kain baru bagaimana mau ditambalkan ke baju yang sudah tua. Nanti bajunya jadi koyak. Itu harus diganti. Harus kain baru itu bikin baju baru. Gitu. Bukan ditambalkan ke baju yang lama. Ya. Anggur baru itu ditaruh di dua-duanya harus baru. Jadi ya kirbatnya juga harus baru. Gitu. Kantongnya harus baru semuanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh, ya, banyak orang Kristen tidak faham akan kebenaran ini. Mereka masih melakukan ibadah simbolik. Mereka masih terikat pada ibadah yang terikat pada waktu, terikat pada cara, terikat pada tempat, dan lain sebagainya. Masih banyak yang demikian. Dan lihatlah di sini Tuhan Yesus di Perikop ayat 27 sampai 23 sampai 28 ini, di mana murid-muridnya memetik bulir gandum kemudian menggiling dengan tangannya. Oh, langsung ya. Kemudian mereka protes ya. Berprotes ya. Orang Farisi, kata orang Farisi. Orang Farisi cuma rupanya mereka pengikut Yesus. Cuma pengikut Yesus yang bagaimana ini? Pengikut Yesus yang mencari kesalahan Yesus ini. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita juga memiliki pengikut yang demikian. Ya, saya banyak pengikut. Ada pengikut yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dengan saya. Dan juga ada banyak pengikut yang mengamat-ngamatin mau cari kesalahan saya. Tentu saya tahu akan hal ini. Sama, Tuhan Yesus juga ya banyak pengikut. Ada yang jadi muridnya betul-betul mau mempelajari firman-Nya. Dan juga ada yang gaya Farisi begitu. Menjadi pengikutnya tapi ini cari-cari kesalahan dia punya. Nah, ini ini pengikut ini Farisi ini ya, cari-cari kesalahan. Dia bilang, bagaimana ini? Mengapa muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah caranya Tuhan Yesus mau kasih tahu mereka? Apakah Tuhan Yesus perlu berkata, mulai hari ini, enggak usah lagi itu menghormati hari Sabat, karena di sini Tuhan atas hari Sabat sudah hadir, jadi hormati Tuhannya langsung, gitu. Bagaimana caranya Tuhan mau ngomong begitu sama mereka? Oh, mungkin mereka semua akan langsung ambil batu dan akan lempar dia. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang kepada mereka, mulai sekarang puasa bukan lagi ibadah. Puasa itu adalah jikalau ada sesuatu yang kamu anggap sangat penting dan sehingga melebihi makan, kamu silakan berpuasa, itu puasa yang murni. Tapi ada banyak gereja zaman sekarang. Oh, mereka bikin doa puasa semalam suntuk. Nah, besoknya kemudian dia apa? Dia tidur sehari suntuk. Ah, itu apa-apaan kita tanya. Itu apa-apaan. Mengapa tidak doa sehari suntuk dan kemudian tidur semalam suntuk? Mengapa dibalik? Mengapa doa semalam suntuk? Nah, kemudian habis itu tidur sehari suntuk atau terkantuk-kantuk di kantor begitu. Mengapa? Supaya apa? Banyak orang Kristen, kekristenan sekarang yang terpleset ke dalam asketikism. Saya berkata terpleset ke dalam asketikism itu adalah apa? Itu adalah faham di mana apa? Menyiksa dirinya supaya menimbulkan belas kasihan di pihak Tuhan. Ya. Nah, banyak yang terlibat demikian. Sehingga mereka mengikuti, sebenarnya ini pengajaran Buddhism, ini Buddha yang mengajarkan. Nggak pakai baju lah, pakai serempang kuning, nggak pakai sepatu, pakai kaki biasa begitu. Tapi belakangan mereka ada juga yang sudah pakai sepatu sih, pakai sendal. Ya karena bagaimana ya toh. Ini sekarang kan aspal ini ya, batunya agak tajam dan panas lagi begitu. Nah, ada banyak orang Kristen yang terhanyut ke dalam asketikism. Mereka menyiksa diri mereka. Dan mereka berkata apa? Atau Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, maka kita mesti ke bukit katanya. Kamu beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diikutin orang sampai dia tidak punya tempat untuk berdoa. Di mana dia ada semuanya dia dikerumunin. Makanya dia lari dan dia cari tempat sampai ke atas bukit. Sedangkan kamu gak dikerumunin orang. Kamu bisa pergi ke rumah dan kemudian kamu masuk ke dalam kamar, kemudian kamu bisa kunci, kamu bisa berdoa setenang-tenangnya kamu di situ. Nah, mengapa perlu pergi ke atas bukit? Kita tidak menganut faham maka doa yang disampaikan di tempat yang tinggi akan lebih dekat, lebih cepat sampai kepada Tuhan. Nah, ada konsep macam demikian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu masa di mana orang berbondong-bondong doa di bukit. Ya. Oh, banyak dibikin bukit doa segala macam. Itu ngaconya bukan main. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus kasih tahu mereka bandingannya dengan Daud. Daud di dalam keadaan kepepet, bahkan makan roti sesajian yang sebenarnya tidak boleh dimakan. Tapi Tuhan memaafkan dia saat itu. Walaupun sebenarnya saat itu di zaman ibadah simbolik, dia tidak boleh memakan itu. Tetapi ya, Daud adalah orang yang faham tentang ibadah simbolik, bahwa itu simbol. Dia tetap menghormati Tuhan hatinya. Dia makan roti itu karena pengikutnya sedang kelaparan sekali. Dia minta kepada Imam Abiatar, dia bilang, ada makanan apakah di sini yang sisa? Ya, supaya mereka ini bisa makan. Imam Abiatar bilang, nah ada pada kami roti sedikit pun. Yang ada hanyalah roti ini, yang sajian ini. Ah, Daud bilang, gak apa-apa, makanlah. Daud tetap menghormati Tuhan. Tapi dia itu orang-orang yang sedang kelaparan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Hati kita tetap menghormati dia. Ada gereja yang sekarang yang kebaktiannya hari Sabtu ngotot katanya. Nah, mereka tidak mengerti tentang peralihan dari zaman ibadah simbolik ke zaman ibadah hakikat. Kasihan sekali, sayang sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di zaman ibadah hakikat. Sekarang kita menghormati Tuhan dengan hati kita. Sekarang kita menghormati Tuhan bukan lagi menghormati hal-hal, menghormati simbol-simbol. Ya. Bukan menghormati simbol-simbol. Simbol-simbol itu adalah dulu pernah dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan hormat yang sesungguhnya sebelum sang hakikat tiba. Kemudian sesudah sang hakikat tiba, Yesus Kristus tiba, maka dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah anak manusia yang dijanjikan. Dia adalah inti dari semua ibadah simbolik perjanjian lama. Dia adalah inti dari semua ibadah ritual di dalam bait Allah. Allah. Dialah inti dari semua itu. Oleh sebab itu, Kitab Taurat dan para nabi berhenti sampai Yohanes Pembaptis. Kata Lukas pasal 16 ayat 16 tadi. Sampai Yohanes Pembaptis berhenti. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, harapan saya hari ini Anda faham tentang perbedaan ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Dan Anda jikalau ingin mengerti lebih banyak akan hal ini, Anda boleh datang ke studio di Radio Berita Klasik ini. Mari, kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pada hari ini, akan menjadi benih perangsang bagi Anda untuk mengejar kebenaran. Carilah dahulu akan kerajaan dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kejarlah kebenaran. Harapan saya ini akan menjadi benih perangsang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan lebih giat lagi. Setiap pagi, jam 6 sampai jam 7, kita through the Bible. Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Satu hari, satu pasal. Dan besok, kita akan sampai ke pasal yang ketiga dari Injil Markus ini. Hari ini, kita selesaikan Injil Markus pasal 2. Jikalau Anda mendapat berkat dari siaran ini, maka luangkanlah waktu, karena ini sangat penting. Terutama di masa akhir zaman ini, di mana banyak orang tidak mempedulikan perkara rohani. Mereka hanya mempedulikan perkara materi, duniawi, dan jasmani. Mari, sisihkanlah waktu. Saya berkata kepada Anda, Anda tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Terutama di dalam kekekalan. Dan kasih tahu teman Anda, biar mereka juga dapat berkat. AM 828, Radio Berita Klasik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah membahas firman-Mu. Mohon berkat-Mu, kiranya ia menjadi benih yang tertanam di tanah yang subur. Akan berbuah lebat, ya Tuhan. Dan Tuhan pimpin, biarlah siaran ini mendatangkan berkat bagi semua pendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.